Cuminah namanya dari Purworejo. Ke kota mencari kerja apa saja. Dikira di kota gampang cari kerja. Ternyata sulitnya kayak menangkap asap. Cuminah kenalan sama Mas Darmanto. Darmanto mengaku dirinya priayi. Padahal Darmanto hanya calo babu. Ya sudah Cuminah, Remo menjadi babu. Kerja jadi babu tidaklah terhina. Itu lebih baik ketimbang koruptor. Majikan Cuminah adalah koruptor. Namanya Rustandi, belum pernah nikah. Rustandi termasuk lelaki cunihin. Selalu tangannya nyolek pantat Cuminah. Semakin kulino dicolek, dicolek pantatnya malah cengengesan. Ketika Cuminah sering kena colek, akhirnya Cuminah jadi babu colekan. Melihat Cuminah senang dikobelin, Rustandi segera manfaatkan itu. Cuminah menyerah seperti anak domba, Rustandi seperti singa jantan yang lapar. Memang itu lumrah orang jadi lapar, tetapi Rustandi laparnya lapar seks. Ketika Rustandi kenyang makan babu, Cuminah dibuang kayak bungkus pecel. Cuminah merana lantas jumpa Tarji. Si Tarji adalah pentolan calo perek. Teken perek, soalnya terbayang penyakit kelamin. Tetapi si Tarji bilang jangan khawatir, disuntik penisilin sakit kontan hilang. Bujukan si Tarji memang meyakinkan. Ujungnya Cuminah bisa tahan mental. Akhirnya Cuminah praktek jadi ublak. Hatinya terluka bercampur rasa dendam. Kerja jadi ublak tidaklah terhina. Itu lebih baik ketimbang koruptor. Cuminah sekarang ublak keramat tunggak. Ku jabat tangannya, ku sebut namaku. Kataku padanya, aku cinta kamu. Lantaran Yesus pun mencintai pelacur.